Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwatil kiram a'azaniallahu ayyakum. InsyaAllah pada pertemuan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Fathawa Arkanil Islam, dan pada kesempatan malam ini kita akan membaca pertanyaan yang ke-284, sebuah pertanyaan yang terkait dengan hukum seputar sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib telah kita ketahui bersama definisinya, yaitu sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan atau yang mengiringi pelaksanaan sholat-sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan kita tahu bersama bahwa sholat-sholat sunnah rawatib memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut dalam beberapa hadisnya, baik penjelasan yang sifatnya global maupun penjelasan yang sifatnya terperinci. Dalam artian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebutkan beberapa salat sunnah rawatib secara khusus dengan keutamaan yang sangat besar. Oleh karenanya sudah semestinya seorang muslim berusaha untuk menjaga pelaksanaan sholat sunnah rawatib, karena keutamaannya yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Fadilatul Syekh rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ba'dul ulama', si penanya mengatakan, yaqulu ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama berpendapat, inna waqta sunanir rawatib al-qabliyah wal-ba'diyah, bahwa sesungguhnya waktu solat-solat sunnah rawatib yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Qabliyah artinya sholat-sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat wajib. Kalau yang ba'diyah artinya sholat-sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan setelahnya, setelah pelaksanaan sholat wajib. Huwa bidukhuli waqtil faridah, adalah dengan masuknya waktu sholat wajib. Wayantahi bikhuruji waktil faridah, dan berakhir, yantahi bikhuruji waktil faridah, dengan keluarnya waktu sholat wajib. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah itu dimulai dari masuknya waktu sholat wajib. Dimulai dari masuknya waktu sholat wajib dan berakhir dengan keluarnya waktu sholat wajib. Ini satu pendapat yang disampaikan oleh si penanya. Wa qalu ba'dihim, namun sebagian ulama mengatakan al-qabliyah tantahi biqadha'il faridhah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib qabliyah tantahi biqadha'il faridhah, berakhir dengan dilaksanakannya sholat wajib. Berakhir dengan dilaksanakannya sholat wajib. Famar rajihu fi dzalik, maka mana pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini? Ada dua pendapat yang disampaikan oleh si penanya. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat sunnah rawatib qabliyah itu berakhir dengan selesainya pelaksanaan sholat wajib. Pendapat yang kedua mengatakan sholat sunnah rawatib qabliyah itu berakhir dengan keluarnya waktu sholat wajib. Sehingga kedua pendapat ini memberikan konsekuensi perbedaan yang cukup signifikan atau cukup mencolok. Kalau berdasarkan pendapat yang pertama, berarti misalnya sholat zuhur, misalnya sholat zuhur selesai pelaksanaan sholat zuhur, berarti sudah hilang kesempatan untuk melakukan sholat sunnah qabliyah. Namun menurut pendapat yang kedua, terus berlanjut kesempatan tersebut sampai berakhirnya waktu sholat duhur, ketika cahaya matahari sudah menguning, baru berakhir waktu pelaksanaan sholat qabliyah. Nah, mana di antara kedua pendapat ini yang lebih rajih? Al-jawab, maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, ar-rajih anna sunnat al-qabliyah. Pendapat yang lebih kuat itu bahasanya sholat sunnah qabliyah waktuha ma baina dukhuli waqti sholah wa fi'li sholah. Kata beliau, waktunya adalah antara masuknya waktu sholat wajib wa fi'li sholah dan berakhir dengan pelaksanaan sholat wajib. Ini pendapat yang terkuat menurut beliau rahimahullah. Ketika sudah dikumandangkan adzan zuhur, maka itu menandakan bahwa waktu pelaksanaan sholat qabliyah sudah mulai. Setelah selesai pelaksanaan sholat duhur, maka berakhir pula waktu pelaksanaan sholat qabliyah. Begitu. Ini pendapat yang terkuat, kata beliau rahimahullah. Kemudian di sini beliau akan menyebutkan contohnya. Contohnya bagaimana? Faratibatu dhuhri al-qabliyah. Maka berdasarkan pendapat ini, sholat rawatib qabliyah duhur yadkhulu waktuha min adhani dhuhri ay min zawali syamsi. Maka masuk waktunya mulai dari dikumandangkannya adhan dhuhur ay min zawali syamsi, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari. Wayantahi bi fi'li shalah ai bi salati dzuhri, dan berakhir dengan pelaksanaan salat zuhur. Selesai salat zuhur maka berakhir pula kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berdasarkan pengertian tersebut berarti yang menjadi patokan adalah tergelincirnya matahari. Yang jadi barometer adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Karena terkadang ada sebagian muadzin yang terlambat dalam mengumandangkan azan, padahal masjid-masjid lain sudah dikumandangkan azan. Kalau sudah masuk waktu sholat duhur maka tidak mengapa sholat sunnah rawatib qobliyah, meskipun di masjid ini misalnya belum dikumandangkan azan karena muadzinnya terlambat mungkin 10 menit atau bahkan lebih. Sementara kita telah mendengar berbagai masjid di sekitarnya sudah mengumandangkan azan, tidak mengapa. Makanya Syekh mengatakan di sini min zawali syamsi, waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari. Yang jadi barometer atau tolak ukur adalah ketika waktu sholat wajib telah tiba. Maka di saat itulah boleh mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Baik. Kemudian dia mengatakan wasunnatul ba'diyah, adapun sholat sunnah ba'diyah, yabtadi'u waktuha bintihai sholah, maka dimulai waktunya dengan berakhirnya sholat wajib. Dimulai waktunya dengan berakhirnya sholat wajib. Wayantahi bikhurujil waqti, dan berakhir, yantahi bikhurujil waqti, dengan keluarnya waktu sholat wajib tersebut. Berakhir dengan keluarnya waktu sholat wajib tersebut. Jadi ini berlaku untuk sholat sunnah ba'diyah. Selesai pelaksanaan sholat duhur atau sholat isya misalnya, maka sudah mulai masuk waktu pelaksanaan sholat sunnah ba'diyah setelah berakhir pelaksanaan sholat isya. Kemudian berakhir kesempatan tersebut sampai keluarnya waktu sholat isya nisfu lail, ya, sampai pertengahan malam masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah setelah isya. Sehingga dari apa yang beliau sampaikan di sini berarti seseorang ketika menunda pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyah dengan waktu yang cukup panjang maka tidak mengapa. Misalnya ditunda pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyah isya sampai jam 10:30 misalnya karena ada satu keperluan yang harus dia selesaikan misalnya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena durasinya cukup panjang, mulai dari selesai pelaksanaan sholat isya sampai nisfu lail, sampai pertengahan malam, sehingga tidak harus dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan sholat isya. Meskipun ya kata para ulama lebih afdol, lebih utama untuk langsung dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan sholat wajib, tentunya setelah zikir kemudian melaksanakannya di masjid, atau setelah tiba di rumah dari masjid misalnya langsung melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, itu lebih afdol kata para ulama. Dan di antara alasan yang mereka sebutkan adalah karena rawatib. Rawatib secara harfiah, secara bahasa artinya suatu ibadah yang mengiringi pelaksanaan sholat-sholat wajib, mengiringi, sehingga memberikan kesan bahasanya waktunya tidak terlalu lama, selang waktu antara keduanya tidak terlalu lama, antara sholat wajib dengan sholat rawatib ba'diyah. Ini menurut tinjauan harfiah, menurut tinjauan bahasa. Rawatib sesuatu yang mengiringi pelaksanaan sholat-sholat wajib. Kemudian juga berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan supaya seorang muslim bersegera atau bergegas untuk melaksanakan amal soleh. Wasari'u ilal maghfirah atau ila maghfiratin min rabbikum atau fastabiqul khairat. Begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang anjuran bagi seorang muslim untuk bersegera dalam melaksanakan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Barangkali nanti kalau ditunda-tunda akan terhalangi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Mungkin dia sibuk atau lupa atau mungkin malas, akhirnya tidak jadi melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, berdasarkan beberapa alasan tadi, ulama berkesimpulan bahwa lebih afdol, lebih utama untuk langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat wajib. Tentunya setelah zikir. Setelah zikir, atau bagi seorang yang ingin melaksanakan di rumah, karena lebih afdol, maka setibanya di rumah langsung melaksanakan sholat sunnah rawatib. Namun kalau kita bicara sah atau tidaknya menunda pelaksanaan sholat sunnah rawatib, maka sah-sah saja, tidak mengapa. Meskipun tanpa udzur yang syar'i, meskipun punya kemampuan untuk bersegera melaksanakannya, tidak mengapa. Nah, boleh dan sah secara syar'i. Demikian dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Lajnah Da'imah dalam fatwanya menjelaskan demikian. Lebih afdal untuk segera dilaksanakan berdasarkan beberapa argumen tadi yang telah kita sampaikan. Walakin idza fata waktu sunnah al-qabliyah. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullah. Namun idza fata waktu sunnatil qabliyah, jika seseorang terlewatkan dari waktu sunnah qabliyah, min ghairi tafriitin, tanpa adanya sikap menyepelekan atau meremehkan, dalam arti bukan karena sengaja meninggalkannya, tanpa ada kesengajaan untuk meninggalkannya. Fa'innahu yakdhiha ba'da sholah, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengqadha'nya setelah sholat wajib. Boleh baginya untuk mengqadha' sunnah qabliyah tersebut setelah pelaksanaan sholat wajib, dengan catatan dia tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkannya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini sebagai tambahan faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama an salatin au nasiyaha." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ketiduran dari sholatnya atau lupa, fal yusolliha iza zakaroha, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tersebut ketika sudah ingat. Rawahul Bukhari dan Muslim. Sholat di sini sebuah lafad nakiroh yang memberikan faedah sangat umum, meliputi sholat wajib dan sholat sunnah, sehingga boleh diqadha setelah sholat wajib. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lupa mengerjakan sholat qabliyah duhur, kemudian beliau mengqadha-nya setelah pelaksanaan sholat asar, sebagaimana disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi secara fi'il dan secara lisan ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idza akhara ar-ratibah al-qabliyah an waqtiha bila udhrin. Kata beliau, adapun jika seseorang menunda sholat rawatib qabliyah sampai keluar dari waktunya, bila udhrin, tanpa adanya uzur, memang sengaja meninggalkannya, bukan karena ketiduran atau karena lupa, tapi memang benar-benar sengaja meninggalkannya tanpa uzur yang syar'i. Fala tanfa'uhu walau qadhaha, maka tidak akan bermanfaat meskipun dia mengqadhanya. Tidak disyariatkan untuk mengqadhanya jika memang sengaja meninggalkan sholat tersebut. Baik. Li'anna al-qawla sahih, kemudian beliau sebutkan alasannya. Kenapa tidak bisa diqadha kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur yang syar'i? Beliau mengatakan, karena pendapat yang benar dalam hal ini, anna kulla ibadatin mu'akkatah biwaktin, bahwasanya seluruh ibadah yang dibatasi dengan waktu. Idza kharaja waqtuha bila udhrin, jika seseorang meninggalkan ibadah tersebut sampai keluar dari waktunya tanpa udzur, la tasihhu wala tuqbal, maka sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun melaksanakannya sebanyak beberapa kali, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kaidah yang sangat umum sehingga bisa diaplikasikan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa Ramadan misalnya. Kita tahu puasa Ramadan termasuk ibadah yang muakkatah. Kalau ditunda pelaksanaannya tanpa udzur yang syar'i sampai bulan Syawal misalnya, maka tidak akan diterima puasa tersebut. Puasa Arafah juga demikian, ditunda pelaksanaannya sampai beberapa hari ke depan misalnya, maka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah ini. Kemudian sebagai tambahan faedah, jika seseorang melakukan jamak takdim, seseorang karena suatu uzur menjamak sholat maghrib dan isya, dilaksanakan pada waktu sholat maghrib karena sakit misalnya, dalam keadaan dia mukim, kapan pelaksanaan sholat ba'diyah isya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, pelaksanaan sholat sunnah ba'diyahnya setelah dia selesai melaksanakan sholat isya, meskipun masih dalam waktu sholat maghrib, boleh dia melakukan sholat sunnah ba'diyah isya meskipun masih dalam waktu sholat maghrib. Karena yang menjadi patokan di sini adalah pelaksanaan sholat isya'nya, dan dia telah menjamak sholat tersebut karena udzur yang syar'i, sehingga tidak perlu menunggu sampai datangnya waktu sholat isya, boleh langsung melaksanakan sholat ba'diyahnya. Nah, demikian halnya dengan sholat witir juga seperti itu, boleh langsung melaksanakan sholat witir selesai pelaksanaan sholat isya meskipun masih berada di waktu sholat maghrib. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Nah, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.